The Real Box Office. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita tetap dalam kajian Iqra, khususnya dalam ayat 221 surah Al-Baqarah. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Ustadz, saya pengen bertanya. Kebetulan orang tua saya memiliki perbedaan keyakinan. Iya. Sebaiknya sikap saya harus seperti apa terhadap kedua orang tua saya? Baik. Kira-kira hak apa yang akan saya dapatkan dalam pernikahan ini? Oh, ini pertanyaan bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai seorang anak harus memberikan hak orang tua. Di dalam surah Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau seandainya salah satu atau kedua orang tua kalian mengajak untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, maka janganlah ikuti mereka. Akan tetapi bergaulah dengan mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Jadi kita harus taat kepada orang tua kita, harus menghormati orang tua kita, harus menyayangi orang tua kita, bergaul dengan dia dengan sebaik-baiknya pergaulan. Hanya satu yang tidak boleh, kita diajak untuk menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak kita tunjukkan kepada dia bahwa kita ini adalah anak yang soleh, seperti itu. Ya, silakan. Ada yang lagi? Oh iya. Waduh, jauh betul yang nanya. Mungkin ini pertanyaan untuk yang pernikahan dua agama yang berbeda, ataupun juga pernikahan yang memang mereka bukan sama-sama muslim gitu loh. Bagaimana kedudukan mereka dilahirkan di dunia yang walaupun kita tahu mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Apakah ya, baik. Seperti apa gitu? Makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam selalu menghargai kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu fitrah. Dia juga tidak mau dilahirkan dalam problema. Oleh karena itu, anak itu harus menjadi muslim atau muslimah. Kalau misalnya terjadi ayahnya, misalnya telah terjadi ayahnya muslim, istrinya apa ibunya non muslim, maka anaknya harus ikut ayahnya, seperti itu. Karena Islam menginginkan bahwa anak itu adalah milik Islam, seperti itu. Tetapi kalau terjadi, ini kalau terjadi, ayahnya itu bukan non muslim, kemudian ibunya muslimah, ini yang Islam itu harus tegas di sini. Ya kan? Karena Islam itu juga punya peraturan, sebagaimana agama-agama lain pun punya peraturan. Nah, marilah saya simpulkan tentang pembicaraan kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kalau mau berkeluarga harus pikir-pikir seleksi terlebih dahulu. Wabil khusus yang berkenaan dengan ayat Al-Baqarah ini, ayat 221, direnungi kembali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras untuk kita menikahi seorang musyrik dengan muslimah, atau muslim dengan musyrikah. Seperti itulah adanya ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita. Mari pemirsa, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah kami, jagalah keturunan kami, jagalah ya Allah anak-anak kami ya Allah, dari segala sesuatu yang mendatangkan murkamu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada engkau lah ya Allah kami serahkan segala sesuatu, karena engkau lah sebaik-baiknya menjaga segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.